Mitra Bisnis, Kompas menulis, Indonesia adalah sebuah bangsa multikultur, tapi tidak memiliki budaya pluralisme. Terbukti masih banyaknya kekerasan beragama yang terus terjadi. Seorang tokoh agamawan mengatakan, setiap orang bebas beribadah menurut agamanya. Negara tidak berhak menyatakan sesat atau tidak, karena negara tidak punya hubungan langsung dengan Tuhan. Kementerian Agama juga dihimbau untuk tidak memihak kepada agama tertentu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Ya, jadi gini, memang masyarakat Indonesia itu pluralistis. Tetapi secara struktural sebetulnya terdiri dari mayoritas yang cukup besar dan banyak minoritas yang kecil-kecil. Maka kalau orang bertanya mengenai kebebasan beragama di Indonesia, itu jawabannya pasti dua. Kalau orang mayoritas akan mengatakan kebebasan beragama di Indonesia itu tinggi gitu. Tapi kalau kita bertanya pada kelompok minoritas, pasti mereka mengatakan, wah kebebasan beragama di Indonesia itu paling tidak dipertanyakan. Jadi banyak kasus-kasus intoleransi gitu loh. Itu seperti itu. Karena itu maka secara struktural memang plural dan multikultural. Tapi secara kultural belum ada pluralisme dan multikulturalisme itu. Lalu menurut Bapak, apa kunci utama agar budaya pluralisme kita bisa semakin berkembang? Kunci utamanya adalah fungsi Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu misi utamanya harusnya menegakkan kebebasan beragama. Tuh. Tapi tentang multikulturalisme itu, negara atau Departemen Agama jangan turut campur. Lebih baik itu diserahkan kepada lembaga-lembaga civil society, kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Negara hanya memproteksi kebebasan beragama atau memberikan fasilitasi bagi civil society untuk mengembangkan budaya multikulturalisme itu. Lalu, jika kita melihat beberapa kasus kekerasan beragama, seperti kasus Gereja Yasmin yang bahkan sudah menjadi kasus nasional, bagaimana Bapak menilai peran pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah tersebut? Saya melihat bahwa pemerintah di situ melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan persepsi bahwa masyarakat Indonesia itu cinta agama. Itu seperti itu. Jadi kontradiksi ya antara sikap pemerintah yang membatasi kebebasan beragama dan beribadah dan menyiarkan agama, kebebasan berdakwah, itu berkebalikan gitu loh. Jadi tindakan-tindakan politik pemerintah itu berlawanan dengan kebudayaan beragama di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu pada dasarnya punya kebudayaan agama. Tapi pemerintah membatasi gitu loh. Pemerintah merusak. Jadi itu melanggar konstitusi. Menurut Bapak, sejak kapan budaya pluralisme di Indonesia mulai menipis? Sejak abad 21, khususnya sejak 2005. Jadi itu adalah dampak dari reformasi. Reformasi itu, maka fundamentalisme mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan fundamentalisme itu mengatasnamakan mayoritas. Sehingga karena itu pemerintah takut gitu loh. Sehingga memberikan peluang kepada fundamentalisme itu. Fundamentalisme itu sangat bertentangan dengan toleransi dan kebebasan beragama. Kesimpulannya adalah agama di Indonesia itu, kebebasan beragama di Indonesia itu mengalami politisasi. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo, saya Wendy Lim.